bagi mereka yang melakukannya. Dan di antara waktu-waktu tersebut adalah bulan yang sebentar lagi kita akan berjumpa dengannya, yaitu bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datangnya bulan Ramadan, beliau memberikan kabar gembira ini kepada para sahabat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i rahimahumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira dengan datangnya bulan Ramadan kepada para sahabat. Beliau bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamah, futihat fihi abwabul jannah, au tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabun nar, wa tughallu syayatin, wa fihi laylatun khairun min alfi syahr, faman hurimaha faqad hurim." Telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah. Allah wajibkan atas kalian puasa pada bulan tersebut. Pada bulan tersebut, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, dan para syaitan, yaitu syayatin dari kalangan jin, mereka dibelenggu. Padanya terdapat suatu malam yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa yang diharamkan dari kebaikan pada malam tersebut, sungguh dia telah diharamkan. Dalam riwayat yang lain, faqad hurimal khaira kulluh. Orang yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan pada malam tersebut, yaitu pada malam yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah diharamkan dari seluruh kebaikan. Maka sudah sepantasnya lah bagi kita kaum mukminin yang Allah subhanahu wa ta'ala memanggil, menyeru kepada orang-orang yang beriman bahwasanya kepada mereka lah puasa ini diwajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka sudah sepantasnya lah bagi kita untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Tentu yang dimaksud dengan kata mempersiapkan diri ini bukan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Ya, mempersiapkan diri dengan misalnya sebagian orang mempersiapkan diri ya dengan banyak belanja, mempersiapkan seluruh macam bentuk makanan dan minuman yang justru ini sangat ironis bahwasanya pada bulan Ramadan kita diperintahkan dan diwajibkan untuk berpuasa menahan diri dari makan dan minum. Atau sebagian orang ketika datang bulan Ramadan dia mempersiapkan diri dengan hal-hal yang bisa dia gunakan untuk menghabiskan waktunya sehingga puasanya tidak terasa. Tiba-tiba sudah buka saja dengan hal-hal yang sia-sia. Atau bahkan sebagian orang lagi tidak mempersiapkan apa-apa. Ramadan atau selain Ramadan tidak ada pengaruhnya bagi dia. Tentu kita tidak ingin termasuk dari golongan-golongan yang seperti ini. Yang dimaksudkan dengan mempersiapkan diri adalah bagaimana kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya, menyiapkan diri-diri kita untuk lebih mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyiapkan diri-diri kita dengan mengatur waktu-waktu kita sehingga waktu-waktu kita tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita atur waktu kita untuk membaca Al-Quran. Kita atur waktu kita untuk berzikir, melaksanakan ibadah, ya, atau menuntut ilmu dan lain sebagainya dari hal-hal yang bermanfaat. Dan tentu termasuk dalam kata mempersiapkan diri ini adalah bagaimana kita mempersiapkan dan membekali diri-diri kita dengan ilmu dalam menyambut bulan Ramadan ini. Yang kita lihat, ya, dan memang biasanya demikian. Ketika menjelang Ramadan atau menjelang musim-musim tertentu, bulan-bulan tertentu, maka banyak dari tema-tema kajian adalah yang berkaitan dengan bulan tersebut. Sebagaimana juga banyak kajian pada saat-saat ini yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Bagaimana seorang itu mempersiapkan diri di bulan Ramadan. Baik dengan penjelasan dari keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, keutamaan-keutamaan puasa, atau dari sisi penjelasan hukum-hukum seputar puasa. Dan lain sebagainya. Nah, pada saat ini atau pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa dan bulan Ramadan dari ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya. Yaitu mulai dari ayat 183 dari surat Al-Baqarah, dan ini yang biasanya yang paling kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampai pada ayat yang ke 187. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum." Ila akhiril ayah. Yang biasanya ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum ini disebut ayatul ahkam. Ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Dan yang akan kita bahas insyaallah adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum puasa. Yaitu tadi dari surat Al-Baqarah ayat 183. Ya. Sampai surat Al-Baqarah ayat 187. Ya, mudah-mudahan bagi peserta bisa memegang mushafnya masing-masing untuk kita menyimak ayat yang akan coba kita jelaskan. Ayat yang pertama adalah ayat yang ke-183 dari surat Al-Baqarah. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kalian bertakwa. Ya, ini insyaallah tidak ada yang tidak hafal ayat ini. Di dalam ayat ini Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, sehingga kalau ada yang tidak menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala ini dengan menjalankan apa yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu puasa, ini akan mengurangi keimanan dia. Ya, karena Allah menyerukan bahwasanya ini adalah seruan bagi orang-orang yang beriman. Kalau dia tidak melaksanakannya, ya, berarti ini akan mengurangi keimanan yang ada pada dirinya. Karena dia tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. As-siyam secara bahasa maknanya adalah al-imsak. As-siyam maknanya secara bahasa adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Ya, menahan diri. Ini secara bahasa. Ya, karena itu as-samt, ya, sim mim ta, as-samt yaitu diam, itu disebut dengan shaum. Ya, as-samt, ya, kalau ingat hadis Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan yawmil akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Nah, ini as-samad itu diam. As-samad yang artinya diam ini juga diistilahkan dengan as-saum. Kenapa? Karena as-samad itu al-imsak anil kalam, menahan diri dari berbicara. Artinya diam. Karena itu dikatakan as-saum, karena makna as-saum ya secara bahasa adalah al-imsak. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Maryam, ya, bahwasanya Maryam dia berkata, inni nadartu lirrahmani sawma. Surat Maryam ayat yang ke-26. Sesungguhnya aku bernazar kepada Ar-Rahman, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, sawman. Apakah yang dimaksud di sini Maryam bernazar untuk melakukan puasa? Tidak. Dalam ayat ini, ya, Maryam bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diam dan tidak berbicara. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa hanya as-samt atau diam terkadang juga disebut dengan as-saum. Adapun secara syar'i, makna dari as-siyam, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, beliau berkata, was-shaumu fi syar'i al-imsak anil mufattirati ma'aqtiranin niyah bihi min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Puasa atau as-shaum dalam istilah syar'i maknanya adalah al-imsak, menahan diri anil mufattirat, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, sebagian menyebutkan langsung hal-hal yang membatalkan puasa, menahan diri dari makan, minum, dan jima. Ya, ini tiga hal yang jelas membatalkan puasa. Nah, sebagian menyebutkan secara umum dari al-mufattirat, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ma'aqtiranin niyah, disertai dengan niat, yaitu niat untuk berpuasa. Kalau tidak disertai dengan niat, ya tidak dianggap dia melakukan puasa. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, yaitu fajar shadiq, karena fajar ada dua, fajar kadzib dan fajar shadiq. Ya, kalau fajar kadzib itu berkas cahaya itu memanjang ke atas, ya, bukan menyebar. Kalau fajar shadiq, berkas cahaya itu menyebar. Ya, dan tulu'il fajar ini adalah masuknya waktu sholat subuh. Masuknya waktu sholat subuh, tulu'il fajar. Ya, sehingga dimulainya puasa itu adalah ketika masuknya waktu salat subuh, yaitu ketika terbitnya fajar shadiq, ya, sampai terbenamnya matahari. Ya, bukan dari waktu imsak, sebagaimana kebanyakan orang sekarang ini. Ya, artinya ada jarak waktu 10 menit antara waktu subuh dengan waktu imsak. Nah, sebagian orang atau bahkan kebanyakan orang, mereka sudah tidak mau makan pada waktu tersebut. Ya. Yang justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya justru menganjurkan untuk mengakhirkan sahur. Ya. Ini kebalik berarti. Ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari. Ya. Yaitu terbenam seluruh matahari permukaannya, walaupun cahaya merahnya masih ada, tidak masalah. Tapi matahari sudah tidak tampak, tidak kelihatan, maka itu sudah waktu berbuka. Wa tamamuhu wa kamaluhu bijtinabil mahdhurat wa adamil wuqu fil muharramat. Dan kesempurnaannya, yaitu kesempurnaan puasa, adalah dengan menjauhi perkara-perkara yang dilarang dan tidak terjatuh pada perkara-perkara yang diharamkan. Ya, ini penyempurna puasa. Nah, ini definisinya lengkap insyaallah. Yaitu yang namanya as-shaum, puasa, sekali lagi apa? Al-imsak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai atau diiringi dengan niat untuk melakukannya. Ya, dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dan kesempurnaan puasa adalah dengan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang dan tidak terjatuh pada perkara-perkara yang diharamkan. Ya. Walaupun kalau misalnya dia melakukan perkara-perkara yang diharamkan, tetapi bukan hal-hal yang membatalkan puasa, ya, puasanya hanya saja kurang nilainya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man lam yada qaul az-zur wal amala bih." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya, beramal kedustaan, falaisa lillahi hajatun, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka tidaklah Allah tidak butuh ketika dia ya meninggalkan makanannya dan minumannya. Ya, itu Allah sudah tidak butuh lagi dengan puasanya. Ya. Artinya bahwasanya puasa dia tidak memiliki makna ketika dia masih melakukan perkara-perkara yang haram. Ketika dia tidak mau meninggalkan perkara-perkara yang haram, mungkin secara kewajiban gugur kewajiban dia karena dia melaksanakan puasa dan menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Tetapi secara makna nilai puasanya sangat kurang karena dia melakukan keharaman. Ya, ini juga sebagai tambih mengingatkan kita bahwasanya yang namanya puasa itu, ya, puasa yang sempurna bukan hanya sekedar seorang itu meninggalkan apa? meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya, tetapi juga meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga sempurna puasanya. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ya, ini menunjukkan bahwasanya puasa tidak hanya diwajibkan atas umat ini, tetapi juga diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya syariat puasa ini diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Ya, adapun tentang bagaimananya atau tata cara pelaksanaannya itu tidak dijelaskan, hanya saja syariatnya jelas ada. Ya, sebagaimana misalnya puasanya Nabi Daud. Satu hari berbuka, satu hari puasa. Menunjukkan bahwasanya ini adalah puasanya beliau alaihi salam, Nabiullah Daud. Ya. Ada syariat puasa pada zaman beliau. Ya. Lalu kenapa? Ya. Faedah apa yang bisa kita dapatkan ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya ibadah puasa ini selain diwajibkan atas kita juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kita? Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya di sini ada dua faedah. Ya. Ketika disebutkan bahwasanya kewajiban kita ini adalah mirip dengan kewajiban orang-orang sebelum kita, serupa dengan kewajiban orang-orang sebelum kita, di situ ada dua faedah. Faedah yang pertama, ya, at-tasliyah li hadhil ummah. Ini sebagai bentuk tasliyah, ya, penghiburan bagi umat ini. Ya, artinya ketika, ya, kita tahu bahwasanya, dan ini tabiat manusia, bahwasanya kewajiban ini, yang mana dalam kewajiban ini terdapat bentuk nau, ya, dari masyakkah, dari suatu hal yang berat ketika seorang meninggalkan makan dan minum, maka itu akan terasa lebih ringan. Itu akan terasa lebih ringan kalau ternyata kita tahu bahwasanya bukan hanya kita saja yang diwajibkan. Ya, ini tabiat manusia. Dan kita lihat, kita saksikan, kita sendiri merasakan. Ya, kita lebih cenderung untuk ketika bulan Ramadan lebih mudah kita untuk berpuasa. Karena apa? Karena semua orang yang beriman mereka berpuasa pada bulan Ramadan. Dibandingkan selain bulan Ramadan, ya, untuk menjalankan puasa-puasa sunnah, ya, lebih berat ketika kita menjalankan sendiri, ya, orang lain tidak, ya, terasa lebih berat, ya, dan untuk melaksanakannya. Berbeda dengan ketika sesuatu hal yang, ya, di situ ada bentuk masyakoh, ya, perkara yang berat untuk dilaksanakan, tapi dikerjakan, ya, atau kewajiban ini tidak hanya untuk diri kita, maka itu akan terasa lebih ringan. Ya, ini suatu perkara yang kita sendiri merasakannya. Ini faedah yang pertama. Ya, bahwasanya dengan demikian ini kita akan merasa lebih ringan ketika kita tahu bahwasanya ini kewajiban adalah untuk semua, bukan untuk kita saja. Faedah yang kedua adalah istikmalu hadhil ummah lil fadail allati sabaqat ilaiha al umamus sabiqah. adalah untuk menyempurnakan bagi umat ini keutamaan-keutamaan yang telah didahului oleh umat-umat sebelumnya. Ya. Ketika umat-umat sebelumnya mereka mendapatkan keutamaan bulan Ramadan, bukan bulan Ramadan, keutamaan ibadah puasa, ya. Maka begitu juga umat ini disempurnakan, mereka juga mendapatkan keutamaan yang sama. Keutamaan berpuasa. Ya, karena puasa termasuk min a'zamil fadail. Termasuk keutamaan-keutamaan yang paling besar. Dalam satu riwayat Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin." Wahai Rasulullah, tunjukkan aku pada suatu amalan. Dalam riwayat yang lain beliau menyebutkan, "Dullani ala amalin adkhulu bihi al-jannah." Tunjukkan kepadaku suatu amalan yang dengannya aku masuk ke dalam surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaika bisawm." Ya. Hendaknya engkau berpuasa. "Fa innahu la mislalah." Karena puasa itu tidak ada yang sepertinya. Dalam riwayat yang lain, "La idlalah." Tidak ada bandingannya yang namanya puasa. Ya, ini menunjukkan keutamaan yang besar bagi orang yang berpuasa. Begitu juga kita tahu, ya, bahwasanya puasa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa ini untuk dirinya. Ya, selain dari amalan-amalan yang lain. Ya. Di mana dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala firman, "Kullu amali ibni Adam yudha'aful hasana asra amsalha ila 700 dhifin ila shaum." Setiap Bani Adam, setiap amalannya Bani Adam, ya, dilipat gandakan kebaikannya, satu kebaikan dengan 10 yang semisalnya, sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. "Fa innahu li wa ana ajzi bih." Karena puasa ini adalah khusus untukku dan aku yang akan membalasnya. "Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli." Dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makanannya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga menunjukkan, ya, syarat untuk mendapatkan keutamaan ini adalah orang itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggalkan makanan dan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya di sini adalah puasa merupakan keutamaan yang besar, yang mana ketika umat-umat sebelum kita Allah Subhanahu wa taala berikan mereka keutamaan ini, maka Allah juga Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada umat ini sebagaimana telah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Ini faedah yang kedua. "La'allakum tattaqun." Agar kalian bertakwa. La'alla di sini maknanya adalah at-ta'lil. Maknanya adalah at-ta'lil. At-ta'lil itu adalah hikmah atau menunjukkan kenapa atau sebab atau tujuan ketika seorang itu berpuasa, ya, adalah agar dia menjadi orang yang bertakwa. Ya, karena kalau bagi yang sudah belajar bahasa Arab, dia akan dapatkan bahwasanya makna la'alla itu adalah litaraji, adalah bentuk pengharapan, sehingga sering diterjemahkan dengan semoga. Ya, semoga. Ya, la'alla Zaidan yanjahu misalnya. Semoga Zaid berhasil. Ya, ada bentuk harapan. Ya, tetapi yang namanya harapan itu ada bentuk ya permohonan kepada siapa di sini? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau la'alla di sini kita artikan semoga dengan makna taraji, ya bentuk pengharapan, ya Allah Subhanahu wa taala ya tidak meminta kepada siapa, Allah yang diminta bukan meminta. Ya, karena itu kurang tepat kalau diterjemahkan dengan semoga. Ya, tetapi lebih tepat agar, supaya, ya, supaya jelas, lebih tegas bahwasanya tujuan seorang itu berpuasa, ya, adalah agar dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan hikmah asy-syar'iyah. Ya, hikmah syar'i, ya, yang paling tinggi ketika seorang itu diwajibkan atasnya untuk melakukan ibadah puasa. Dan ini yang harusnya menjadi tujuan kita. Kemudian ayat yang berikutnya, sebenarnya banyak sekali kalau kita sebutkan faedah-faedah yang terdapat dalam ayat ini, ya, tapi insya Allah apa yang diisyaratkan cukup. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat yang ke-184 dari surat Al-Baqarah. Ya, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbilang, itu hanya beberapa hari saja. Ya, ini apa kok tiba-tiba hari-hari yang berbilang? Yaitu kewajiban kita berpuasa tadi. Kutiba alaikum siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, ya, berapa lama? Ayyaman ma'dudat, yaitu hari-hari yang terbilang, hari-hari yang tertentu. Ya, ini juga mengisyaratkan makna hari-hari yang tertentu atau hari yang terbilang, atau mungkin kalau kita bisa bahasakan dengan bahasa kita, hanya beberapa hari saja. Ya, menunjukkan bahwasanya kewajiban ini yang mungkin agak berat, ya, enggak lama sebenarnya, hanya beberapa hari saja. Ya, bukan hitungan sekian bulan, bukan hitungan sekian tahun, tapi hitungan hari saja, yaitu hanya satu bulan saja. Sebagaimana pada ayat yang berikutnya nanti. Ya, ini juga untuk, ya, supaya kita juga tidak terlalu merasa berat lagi seperti tadi. Oh, cuman sedikit saja yang diwajibkan. Dari sekian banyak waktu yang kita miliki, ya, hanya sekian persennya saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berpuasa pada waktu tersebut. Ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang dari kalian yang dia dalam keadaan sakit, ya, atau dalam keadaan safar, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka, ya, iddatun min ayyamin ukhra, ya, iddah yaitu sesuai dengan bilangan yang dia tinggalkan puasanya pada hari-hari yang lain. Yaitu barang siapa yang sakit, kemudian, atau barang siapa yang dia dalam keadaan safar, kemudian dia meninggalkan puasanya, ya, dengan sebab dua illah ini, dua sebab ini, yaitu sakit atau dalam keadaan safar. Ini juga menunjukkan bahwasanya mereka yang sakit dan mereka yang safar mendapatkan keringanan untuk tidak melakukan puasa. Maka kewajiban dia adalah apa? Menggantikan apa yang dia tinggalkan dari puasanya tersebut pada hari-hari yang lain, sesuai dengan hitungan yang dia tinggalkan. Sesuai dengan hitungan yang dia tinggalkan. Ya. Maka dari ayat atau penggalan ayat ini kita dapatkan bahwasanya seorang yang sakit, ya, kemudian seorang yang sedang dalam keadaan safar, maka apa? Maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Ini rukhsah bagi mereka, keringanan bagi mereka. Ya. Yang pertanyaan, yang menjadi pertanyaannya, sakit yang seperti apa yang boleh seorang itu meninggalkan puasa? Yakni, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maradhan yashukku bihi as-sawm aw yata'akhkhar bihi al-bar' aw yafutu bihi al-ilaj, yaitu sakit yang dengan sebab sakit itu berat baginya untuk berpuasa, atau kalau dia berpuasa, ya, akan lambat proses, ya, penyembuhannya, ya. Atau dengan sebab dia berpuasa, dia tidak bisa melakukan atau melanjutkan pengobatannya. Misalnya, ya, kalau seorang sakit dan diharuskan misalnya minum obat setiap beberapa jam sekali, setiap 3 jam atau 4 jam sekali, harus dia minum obat. Sementara kalau dia berpuasa, berarti ada sekian waktu yang dia tidak meminum obat tersebut. Maka di sini juga rukhsah bagi dia untuk, ya, untuk tidak berpuasa. Ya, rukhsah bagi dia untuk tidak berpuasa. Ya. Yang kedua adalah orang yang sedang melakukan safar. Ya. Sedang melakukan safar. Dan seorang yang sedang melakukan safar ini, dia ada beberapa keadaan. Ya. Sebelumnya, begitu juga seseorang yang sedang dalam keadaan sakit. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan seorang yang sedang dalam keadaan sakit itu ada tiga keadaan. Ya. Keadaan pertama, an la yadurrahu as-shaum. Keadaan pertama, puasa tidak memadaratkan dia. Ya, artinya sakitnya dia sudah tidak ada kaitannya dengan puasa. Ya. Sakitnya dia sudah tidak ada kaitannya dengan puasa. Sakit koreng misalnya. Ya, ada hubungannya puasa, mau puasa atau tidak puasa tetap aja korengan kan. Ya. Nah, ini fala rukhsatalahu fil fitr. Tidak ada keringanan dia untuk berbuka. Ya. Keadaan yang kedua, an yashukka alaihi wa la yadurrah. Ya. Dia berat dengan sebab sakit itu untuk berpuasa. Walaupun mungkin kalaupun dia berpuasa tidak akan memadaratkan dia, tapi berat baginya. Ya. Ya misalnya seorang demam misalnya, berat bagi dia untuk berpuasa. Tapi kalaupun dia puasa mungkin tidak akan menambah kedemamannya. Maka yang seorang seperti ini makruh hukumnya untuk berpuasa. Ya, karena dia sudah mendapatkan keringanan. Dan hendaknya orang itu mengambil apa yang menjadi keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Secara mudharat ya tidak ada pengaruhnya, tetapi berat dengan sebab ya puasanya itu, dengan sebab sakitnya itu untuk dia berpuasa. Maka lebih baik baginya untuk dia ya berbuka saja dan meninggalkan puasanya untuk mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, an yadurrahu as-shaum. Ya, puasa akan memadaratkan dirinya. Ya, puasa akan memadaratkan dirinya. Fasawmu fi haqqihi muharram. Maka puasa dalam bagi orang yang keadaannya seperti ini, dia sakit dan kalau dia puasa justru akan memadaratkan dirinya, ya haram baginya untuk berpuasa. Justru haram baginya untuk berpuasa saat itu. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri, sungguhnya Allah ya sangat rahim, sangat rahmat kepada kalian. Ini keadaan orang yang berpuasa. Begitu juga keadaan orang yang safar. Ya. Keadaan orang yang safar itu juga ada tiga, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Keadaan yang pertama, an la yakuna fihi masyaqqah itlaqan. Ya. Yaitu di situ tidak ada masyaqqah, tidak ada keberatan atau hal-hal yang memberatkan di dalam perjalanannya, di dalam safarnya. Ya, yaitu kalau dia puasa dalam keadaan mukim, dalam keadaan dia tidak berpergian, dengan dalam keadaan dia berpergian sama saja. Ya, tidak ada yang berat. Ya, mungkin dia pergiannya kalau dari jarak mungkin tidak terlalu jauh walaupun sudah termasuk safar. Terus dari sisi kendaraannya juga dia mungkin kendaraannya enak yang dia pakai. Ya, tidak memberatkan sama sekali. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, beliau berpendapat dalam keadaan demikian lebih baik baginya untuk berpuasa. Walaupun boleh baginya untuk berbuka. Karena dia sudah termasuk dalam kategori safar. Ya. Ketika dalam kategori safar ini boleh untuknya berbuka walaupun tidak berat. Tetapi mana yang lebih utama bagi dia? Ya. Ya, dengan alasan tadi, ketika seorang itu pada waktunya dan ya, kalau seorang itu biasanya, ini juga tabiat manusia, ya mumpung masih Ramadan ketika semua orang berpuasa, dan ini juga lebih ringan ketika orang semua berpuasa, kita juga berpuasa, ya jangan dibatalkan. Jangan dibatalkan ini dalam makna secara keutamaannya atau mana yang lebih utama. Ya, kenapa? Karena kalau dia berbuka berarti dia harus, dia memiliki hutang, kewajiban untuk apa? Untuk membayarnya pada waktu yang lain. Nah, kewajiban artinya dia memiliki hutang ini, bisa jadi dia akan merasa berat untuk membayar hutangnya. Ya, artinya daripada dia memiliki hutang, lebih baik tidak memiliki hutang. Itu maksudnya. Kalau memang safarnya itu tidak, sama sekali tidak memberatkan dia. Ya, karena Rasulullah SAW Ya, beliau memiliki beberapa keadaan juga di dalam safar. Ya, kadang beliau tetap berpuasa, kadang beliau berbuka. Ya. Ini kalau safarnya sama sekali tidak memberatkan dia. Keadaan kedua, kalau safarnya memberatkan dia untuk berpuasa walaupun tidak terlalu berat misalnya. Ya. Maka lebih baik baginya untuk berbuka kalau dalam keadaan ini. Ya, kalau dia paksakan misalnya untuk berpuasa bisa saja, tapi berat baginya. Ya. Nah, maka lebih baik bagi dia untuk berbuka dalam keadaan demikian. Ya. Yang ketiga, ya, betul-betul yang namanya puasa ketika dia berpergian dalam keadaan safar sangat memberatkan. Kalau tadi tingkatnya lebih ringan, memberatkan, tapi masih ya bisa dia tahan, dia tanggung. Kalau ini lebih berat lagi, ya, sampai bisa memadaratkan dirinya, ya, sampai bisa memadaratkan dirinya, maka dalam keadaan demikian dia harus berbuka. Dia harus berbuka, tidak boleh dia berpuasa. Bahkan kalau dia berpuasa, dia berdosa. Ya. Dalilnya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab As-Sahih, Sahih Bukhari berarti, dalam keadaan safar, ya, sebagian mengeluhkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebagian para sahabat qad syaqqa alaihim shiyam, berat bagi mereka untuk berpuasa ketika itu. Tetapi para sahabat tersebut menunggu apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fada'a bima'in ba'dal asar. Maka setelah salat asar, beliau meminta air. Bayangkan ya, setelah salat asar, ya, artinya kalau bahasa kita ini nanggung untuk berbuka, sayang-sayang puasanya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ini sangat memberatkan para sahabat, ya, dan mereka menunggu apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya sudah. Ya, beliau batalkan puasa beliau supaya para sahabat juga melihat, menjadi contoh, ya, agar mereka juga mengutamakan jangan sampai puasa memberatkan mereka dan memadaratkan mereka, dan berbuka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka. Fasharibahu, kemudian beliau minum air tersebut. Wannas yang turun, dan para manusia atau para sahabat yang lainnya melihat. Thumma ji'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qila lahu inna ba'dhan nas qad sham. Kemudian ada yang melaporkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwanya sebagian dari para sahabat ada yang tetap berpuasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan ulaikal usah, ulaikal usah. Ya, mereka itu melakukan maksiat, mereka melakukan maksiat. Ya. Dan seorang tidak disebut melakukan maksiat kecuali kalau dia melakukan perkara yang haram atau meninggalkan kewajiban. Ya. Maka di sini kita dapatkan bahwasanya seorang yang betul-betul keadaannya sangat berat bagi dia untuk berpuasa, dan kalau dia paksakan, ya, justru dia akan bermadarat bagi dia, maka wajib bagi dia untuk tidak berpuasa dan menggantinya nanti pada hari yang lain. Ya. Ini tiga keadaan orang yang berpergian. Kemudian kita lanjutkan penggalan ayatnya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Fa iddatun min ayyamin ukhar. Ya. Ketika seorang itu tidak berpuasa dengan sebab hal-hal yang membolehkan dia untuk tidak berpuasa seperti sakit atau dalam keadaan berpergian safar, ya, maka wajib baginya untuk apa? Mengganti hari-hari yang dia tidak berpuasa tersebut pada bulan Ramadan, ya, min ayyamin ukhar, pada hari-hari yang lain, ya, pada hari-hari yang lain, ya. Ini jelas dan sudah kita maklumi sebenarnya, ya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya hari-hari yang lain selain Ramadan, ya, karena itu tidak boleh seorang itu meniatkan, ya, wah, dia misalnya bulan Ramadan tahun kemarin dia masih hutang misalnya 5 atau 3 puasa nih, 3 hari puasa. Waduh, ini karena dia lalai, lupa dan lain sebagainya. Wah, puasa tinggal 2 hari lagi misalnya. Nah. Wah, nanti aja deh hari pertama Ramadan sekalian puasa, diniatkan sekalian untuk bayar hutang yang lalu. Wah, ini enak banget kalau kayak gitu. Ya, enggak boleh yang seperti itu. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Hari apa saja boleh selain hari Ramadan. Ya, walaupun misalnya ya, dia saat Ramadan puasa, ya mungkin kalau di sini tidak terlalu terasa, tetapi di tempat-tempat yang lain misalnya puasa pada musim panas, yang mana siang lebih panjang daripada malamnya, bahkan jauh lebih panjang. Ya, seorang bisa berpuasa lebih dari 14 jam, bisa 16 jam dia berpuasa. Ya, bisa 18 jam mungkin. Ya, dia puasa Ramadan jatuh pada musim panas. Kemudian dengan sebab sakit atau safar misalnya dia memiliki hutang. Ya, atau misalnya kalau yang perempuan, ya, dengan sebab haid misalnya memiliki hutang puasa, kemudian dia ganti nanti pada saat musim dinginnya, artinya ya malam lebih panjang daripada siang, siang lebih pendek, dan juga hawanya hawa dingin, artinya tidak menyebabkan haus, tidak berat atau segala sebagainya, ini juga tidak mengapa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'iddatun min ayyamin nakirah, min ayyamin ukhar, hari apa saja. Tapi ada ukharnya yang lain selain Ramadan. Ya. Ini harus kita tahu juga hukumnya. Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi mereka yang mampu untuk melakukannya, melakukan puasa, fidyatun ta'amu miskin, maka dia, ya, membayar fidyah dengan memberikan makan orang miskin. Apa maksudnya ayat ini? Ya, maksudnya ini adalah awal kali diwajibkan puasa. Ya, ayat ini biar kita jelas, ayat yang ke-184 ini mansukh, ya, dengan ayat yang setelahnya, ayat yang ke-185. Ya, wa 'alal ladina yutiqunahu, dan barang siapa bagi mereka yang mampu untuk menjalankannya, yaitu menjalankan puasa, ya, tetapi dia tidak berpuasa, maka kewajiban dia adalah memberikan fidyah, yaitu memberikan makan, ya, bagi orang miskin sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan. Apa maksudnya ini? Maksudnya dahulu, ya, sebagaimana disebutkan di dalam As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari hadis Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berkata, annahu awal ma kutiba siyam kana al-insanu mukhayyaran baina an yasum aw yuftir. Ya. Awal kali diwajibkan ya berpuasa, seseorang itu boleh memilih apakah dia berpuasa atau dia berbuka tetapi dengan membayar fidyah. Nah, kalau dengan ini kita jelas apa maksud ayat ini. Ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu, yaitu bagi siapa yang mampu untuk melakukan puasa, ya, bagi siapa yang mampu untuk melakukan puasa tetapi dia tidak melakukannya, maka kewajibannya adalah fidyatun ta'amu miskin, memberikan fidyah, yaitu dengan memberikan makan kepada orang miskin. Ya, ingat ayat ini adalah ayat yang mansukh dengan ayat yang setelahnya. Ya, dari mana? Dari hadis yang kita baca dari Salamah Ibnul Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, beliau mengatakan awal kali puasa ini diwajibkan, seseorang itu mukhayyaran, ya, dia boleh memilih, milih untuk berpuasa atau memilih untuk berbuka, atau tidak, maksudnya tidak berpuasa. Ya, kalau dia berpuasa, sebagaimana nanti akhir ayat wa antasumu khairul lakum, kalau kalian berpuasa itu lebih baik. Tapi kalau dia tidak berpuasa, maka ada kewajiban untuk menggantikan puasanya tersebut, yaitu fidyah, dengan memberikan makan bagi orang miskin. Ya, hatta nazalatil ayah allati ba'daha, sampai turun ayat yang setelahnya, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran dan seterusnya. Ya, ayat yang ke-185 yaitu syahrul Ramadan dan seterusnya ini menghapus ayat yang ke-184. Sehingga dengan ayat 185 ini, ya, maka tidak ada pilihan lagi bagi orang yang mampu untuk melakukan puasa, kecuali dia wajib untuk dia berpuasa. Wajib untuk dia berpuasa kalau dia mendapatkan bulan Ramadan. Qala faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Barang siapa yang melakukan ketaatan tatawwa'a khairan, yaitu ketaatan, kebaikan, fahuwa khairun lah, maka ini adalah baik baginya. Ya, ayat ini maknanya secara umum, siapa saja yang melakukan ketaatan pada Allah, maka akan berakibat baik untuknya. Ya. Wa antasumu khairul lakum. Ini sambungan tadi. Ketika seorang itu mendapatkan pilihan, ya, ketika diwajibkan berpuasa, boleh bagi dia untuk berpuasa. Ingat ini pada awal sekali diwajibkan puasa. Ketika seorang itu diwajibkan untuk berpuasa, ya, dia mampu untuk berpuasa, ya, ada pilihan di situ. Apakah dia berpuasa atau dia meninggalkan puasanya tetapi dengan membayar fidyah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian puasa itu lebih baik bagi kalian. Ya. Ya, puasa kalian itu lebih baik bagi kalian. Artinya kalau dia memilih puasa maka ini lebih baik daripada dia meninggalkan puasa dan membayar fidyah. In kuntum ta'lamun. Ya, in kuntum ta'lamun bukan, ini sudah jumlah atau kalimat yang lain. In kuntum ta'lamun, ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, in kuntum dawil afham fafhamu dawil ilm fafhamu. Kalau kalian memiliki ilmu maka fahami apa yang menjadi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Kemudian ayat berikutnya, syah syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Syahru ramadhan, bulan Ramadhan. Ya. Yaitu hari-hari tertentu yang diwajibkan untuk berpuasa tersebut adalah bulan Ramadhan. Yang bulan Ramadhan tersebut salah satu sifatnya alladhi unzila fihil Qur'an, diturunkan padanya Al-Qur'an. Yaitu diturunkan padanya Al-Qur'an maksudnya adalah diturunkan pertama kali padanya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diturunkan awal kali adalah pada bulan Ramadhan. Ya. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, yaitu Al-Qur'an sebagai huda, petunjuk, ya, bimbingan bagi seluruh manusia. Ya, ini ya, kalau kajian kita sebelumnya tentang sifat orang bertakwa, bahwasanya namanya Al-Qur'an asalnya adalah petunjuk bagi semua manusia. Tetapi siapa yang bisa memanfaatkan petunjuk tersebut? Orang-orang yang bertakwa. Karena itu dalam awal surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala firman, "Hudan lil muttaqin," petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. "Wa bayyinatin minal huda," yaitu ayat. Pada Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang jelas yang menunjukkan ya tentang al-hidayah, baik hidayatul al-irsad ataupun hidayat at-taufik. Wal furqan, sebagai pembeda dan pemisah antara yang batil dengan yang hak, ya, yang benar dan yang salah. Faman syahida minkum syahra, nah di sini ayatnya, falyasum, barang siapa ya di antara kalian yang menyaksikan, maksudnya di sini yang mendapatkan bulan Ramadan, ya, maka hendaknya atau berpuasalah dia pada bulan tersebut. Ayat ini sekali lagi menghapus ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya ya di situ ada dua pilihan, ya, awal kali diwajibkan berpuasa bagi umat ini, ada pilihan bagi mereka yang mampu untuk melakukan puasa. Ya, kalau dia mampu dan tidak ada udzur baginya, ya, dia boleh untuk tidak berbuka, untuk tidak berpuasa, tapi dengan syarat membayar fidyah. Tetapi setelah turunnya ayat ini, tidak ada lagi pilihan tersebut. Barang siapa yang mampu untuk melakukan puasa, ya, dan dia mendapatkan bulan Ramadan, maka dia harus dan wajib baginya untuk berpuasa. Untuk berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau sedang dalam keadaan safar, maka ya kewajibannya kalau dia tidak berpuasa pada dua keadaan tadi adalah membayar gantinya pada hari-hari yang lain. Pertanyaannya, kenapa ayat ini diulang? Bukankah tadi sudah disebutkan? Ya, pada ayat di atas sudah disebutkan bahwasanya barang siapa yang sakit dan dia dalam atau dia dalam keadaan safar, maka boleh bagi dia tidak berpuasa, dan kalau dia tidak berpuasa wajib mengganti pada bulan yang lain atau hari yang lain sesuai dengan apa yang ditinggalkan. Ya, jawabannya kita telah jelaskan bahwasanya ayat 185 ini adalah nasikh atau menghapus dari ayat yang sebelumnya. Ya, tetapi yang dihapus adalah pilihan saja. Ya, bukan seluruh ayat. Hukum bagi orang yang sakit dan bagi orang yang sedang dalam keadaan safar tetap. Ya, kalau tidak disebutkan lagi di sini, ya, bisa jadi orang akan menyangka bahwasanya ayat ini menghapus seluruh hukum yang ada pada ayat 184, termasuk ya bolehnya untuk meninggalkan puasa bagi mereka yang sakit atau yang sedang berpergian. Ya, paham ya? Pada ayat 184 di situ terdapat berbagai hukum. Di antara hukum-hukumnya yang adalah bolehnya seorang yang sakit, kemudian seorang yang sedang safar untuk tidak berpuasa dan menggantinya pada hari yang lain. Kita katakan bahwasanya ayat 184 ini dihapus dengan ayat 185. Ya. Apakah semua hukum yang ada pada ayat 184? Jawabannya tidak. Yang dihapus adalah hukum tadi. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Bagi mereka yang mampu untuk melakukan puasa, maka boleh bagi dia untuk berpuasa atau tidak berpuasa dengan memberikan fidyah. Ini yang dihapus. Ya, dengan ayat yang setelahnya. Nah, supaya orang tidak menyangka bahwasanya semua hukum dihapus, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali, ya, bahwasanya barang siapa yang sakit, ya, atau dalam keadaan safar, kemudian dia tidak berpuasa dan kemudian dia harus memiliki kewajiban untuk menggantinya pada hari yang lain, ini tidak dihapus, ditegaskan kembali pada ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesusahan atas kalian. Ini menunjukkan bahwasanya sebenarnya syariat kita itu adalah syariat yang mudah. Ya, kalau seorang tidak mampu, maka boleh bagi dia untuk tidak melakukannya. Ya, al-masyaqqah tadribu taysir, ini adalah kaidah. Ya, yang namanya suatu perkara yang berat ini akan mendatangkan kemudahan. Ya, ketika seorang memiliki kewajiban puasa, tapi ada perkara-perkara yang memberatkan dia untuk melakukannya seperti safar atau sakit, ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan keringanan untuk tidak melakukannya. Walitukmilul iddata, dan agar kalian menyempurnakan jumlahnya. Yaitu ketika kita sakit, kemudian kita berpuasa, kurang jumlah kita dalam berpuasa. Ya, maka diganti pada hari yang lain supaya apa? Tetap puasa kita itu jumlahnya sempurna. Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, dan agar kalian bertakbir kepada Allah. Ya, ini disyariatkan kita untuk bertakbir, terutama setelah selesai Ramadan, ketika kita masuk bulan Syawal, ketika kita merayakan Id. Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum, dengan sebab apa yang Allah berikan hidayah pada kalian. Ya, dengan sebab hidayah yang Allah berikan pada kalian, baik hidayah, ya, berupa al-irsyad, bimbingan, hidayah berupa ilmu, ataupun hidayah yang kaitannya dengan apa? Amalan, hidayah itu taufik. Kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beramal. Ya. Wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur, karena ini merupakan adalah kenikmatan yang luar biasa, yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap keutamaan dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Wallahu taala alam. Masih ada satu ayat, kalau ayat 186 tidak ada kaitannya mungkin dengan puasa, tapi ayat 187 di situ ada kaitannya. Cuman qadarullah, sudah hampir waktu zuhur. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada siang hari ini, walaupun ya banyak sebenarnya yang kalau kita baca semuanya dari hal-hal yang berkaitan tentang hukum-hukum yang ada dalam ayat-ayat puasa ini, sangat banyak sekali, ya, dan sangat bermanfaat sekali. Tapi insyaallah apa yang kita sebutkan itu sebagai isyarat dan cukup bagi kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin.